itulah mi sensasi deui. Asih urang bakal ngahiji teueuleh dianti-anti bakal datang laki rabi. Awas pula robi deui komo deui rek jalir janji esku cinta ukur hiji nepi ka dijemput pati. Ayah niat gaduh.